Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatikal ikhlas wat tawfiq wal hidayah ya rabbal alamin. Insyaallah ini kajian saya sunan saya pada kajian ketiga kali ini, alhamdulillah. Saya beritahukan bahwasanya di sini kita menyediakan hadiah 3 kitab. Kitab kajian. Kitab punya di sini yang saya bawa. Sebenarnya lebih dari ini ya. Ada Minhajul Qasidin yang kita hadiah tadi, satu hadiah, dan Sahih Sunan Nasa'i ada 2 kitab. Yang nanti akan nanti dari ikhwan satu, dari untuk yang perempuan, ibu-ibu atau akhwat akan mendapatkan 2. Satu-satu ya, nanti insyaallah di sesi tanya jawab nanti ya. Insyaallah. Baik. Kita sampai di hari berapa sekarang, Bu? 17 sekarang. Insyaallah 17 sampai hadir ke 29 insyaallah. Baik. An Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadir 17 atau 18? Hah? 18 kan? Ya, hadis 18 sekarang kan? Sekarang keringanan untuk meninggalkan hal tersebut di tempat yang jauh itu. An Huzaifah qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antaha ila sabab wa fi qaumin fa bana qa'iman fa tanahaitu anhu qada'ani wa kuntu 'inda 'aqibaihi حتى فرغ ثم توضع ومسح على خفين على خفين. Dari Hudzaifah dia berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika sampai di tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau kencing sambil berdiri. Maka aku segera menjauh darinya. Beliau kemudian memanggilku, sedangkan aku berada di belakangnya hingga beliau selesai. Beliau lalu berwudu dan mengusap kedua sepatunya. Oh. Baik, coba kita bahas. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu di sini menceritakan, kuntu amsi ma'a Rasulullah SAW. Saya pernah berjalan bersama Rasulullah. Berjalan bareng. Keluar kota. Qantaha ila subaqati qaumin. Kemudian sampai di tempat subaqah. Subaqah itu artinya pembuangan sampah. Pembuangan sampah satu kaum. Kalau misalnya di rumah-rumah itu, kadang di depannya nanti ada semacam buat sampah khusus, depot sampah gitu apa namanya. Ya, khusus buat sampah dia. Penampungannya di situ. Itu namanya subaqah. Ya, jadi ada semacam di rumah depannya ada tempat sampah khusus. Subatoh, bukan subata, subatoh. Subatoh suatu rumah, suatu kaum. Kemudian fabala qaiman. Kemudian beliau bala itu artinya kencing, buang air kecil. Qaiman berdiri. Nah. Qa'iman itu berdiri. Seperti kata Rasulullah, sallu qa'iman, sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, kalau misalnya kamu tidak bisa berdiri, ya sudah duduk saja. Fa'ilam tastati' fa'ala jambaik. Ya, kalau misalnya tidak bisa berdiri, duduk, sakit, ya sudah sambil tiduran, tidak apa-apa, celentang, tidak apa-apa. Jadi beliau kencing berdiri. Nah, di sini hadis ini menunjukkan Rasulullah pernah kencing berdiri. Berarti boleh enggak kencing berdiri? Boleh. Tapi kan Rasulullah itu laki-laki. Kalau perempuan enggak mungkin. Iya enggak? Enggak mungkin perempuan, kecuali kalau lagi upacara, berdiri kencing. Nah itu beda lagi. Ini laki-laki. Laki-laki kok kencing berdiri enggak masalah ya? Enggak masalah. Malah biasanya seringan kalau udah darurat, daripada duduk capek, diri aja lah. Kayak gitu. Rasulullah pernah kencing berdiri. Berarti kencing berdiri tidak terlarang bagi laki-laki, ya. Kalau perempuan nggak kebayang saya. Ya, beliau kencing sambil berdiri. Fatanahaitu anhu, maka aku segera menjauh darinya. Maksudnya enggak enak ini. Hudzaifah enggak enak. Rasulullah kencing di situ, wah enggak enak. Jauhannya. Karena biasanya Rasulullah kalau misalnya mau buang air, besar maupun kecil, itu dalam sunnah Nabi Dawud, sebutkan, kana Rasulullah SAW, iza zahabal madhab, ab'ad. Kalau Rasulullah itu pergi ke tempat buang air, itu bakal menjauh. Cari yang sepi, bukan cari yang ramai. Tapi di sini Rasulullah SAW kencing di dekat rumah orang. Dan itu bukan rumah beliau, rumah orang. Di tempat sampahnya. Nah, ini kita bertanya-tanya, kok Nabi kok setega itu sih? Nah, tapi kita bisa memberikan alasan di sini Rasulullah ketika itu dalam waktu safar. Kemudian mungkin memang sudah, ya istilah sekarang pepet sebelah, nggak bisa lagi, udah di situ aja. Kalau mau ngotok-ngotok rumah susah lagi. Ya, maka Hudzaifah segera menjauh darinya. Yaitu, ah nggak enak nih Rasulullah kencing di situ, udah saya menjauh aja lah, nggak enak nanti. Tapi kemudian Rasulullah fada'ani, memanggilku, manggil, eh Hudzaifah, kemari, jangan kemana-mana, kemari, sini. Wa kuntu 'inda aqibaihi, sedangkan aku berada di belakangnya hingga beliau selesai. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah bilang kemari untuk apa? Supaya ketutupan. Nah, dialingin jangan sampai orang melihat gitu aja Rasulullah lagi kencing gitu. Ya kayak gitu maksudnya, ya di dalam riwayat lain. Kemudian tsumma tawaddu'a, setelah itu pun beliau wudu. Nah, wudunya itu pun meminta pertolongan Hudzaifah setelah kencing, tolong Hudzaifah ambilin air wudhu buat saya. Maka diambilin. Dan kemudian wa masaha ala khuffaihi, kemudian mengusap kedua sepatunya. Nah, ini hukum, ini banyak di sini hukum-hukum fiqih yang bisa kita ambil. Pertama, kita boleh kencing sebelumnya kita boleh kencing di tempat yang memang kotor. Tempat pembuangan sampah. Boleh. Jadi kalau misalnya gak ketemu WC. Atau gak sempet ke WC. Udah kepepet, udah kebelet. Ibu boleh kencing di tempat sampah. Tapi itu pun dengan syarat jangan sampai orang-orang ngeliat. Atau di keramaian. Lagi ada apa misalnya. Lagi ada orang takziahan banyak. Kencing di situ. Orang ngeliat. Lihat tambah sedih, tambah sedih. Mereka itu boleh tempat pembuangan sampah, silakan. Ada suara pada orang. Oh ya Bu, ya silakan Bu. Ya Bu, ya ada apa? Di mananya Bu? Di mana ya? Jalannya di mana Bu? Itu sebenarnya nggak boleh, tapi kalau misalnya udah kepepet ya udah. Karena kok kencing itu kalau udah kepepet nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi Bu. Tapi baiknya ya minta pertolongan sama Allah lah, jangan sampai di tempat kayak gitulah. Saya pernah itu di bis besar, kondektornya itu lagi lampu merah perempatan semacam itu kan ramai. Kondektornya udah kebelet nggak tahan. Ya udah, kencingnya di samping lampu. Semuanya ngeliatin satu barisan. Ya udah kepepet mau gimana lagi? Mau ditahan susah. Mau kencing di celana ya juga nggak mungkin. Malu. Ya udah di pinggir jalan di dekat. Lampu, kencingin aja tuh lampu, kan? Ya udah, bagaimana lagi? Akhirnya terjadilah yang terjadi. Kemudian faedah kedua, bolehnya kencing berdiri bagi laki-laki. Oh, bagi perempuan susah nanti ketepir kemana-mana. Ya kalau laki-laki nggak masalah, kencing berdiri silakan. Tetapi itu pun harus diperhatikan di sini. Kencing berdiri itu ibarat kalau misalnya air terjun makin tinggi makin keras. Kalau udah makin keras, cipratannya makin menjalar kemana-mana. Makanya perlu diperhatikan kencingnya, misalnya di temboknya. Daripada langsung ke bawah gini kan, kita ke sini, balik ke celana nanti. Najis jadinya. Jadi ke tembok. Makanya kalau misalnya ada kamar mandi, kemudian melihat ada semacam lukisan air itu di tembok, nah itu berarti laki-laki baru kencing di situ. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Nanti kalau di rumah, ngeliat kayak gitu, ada tamu, numpang kencing, terus habis itu ngeliat lukisan, oh berarti tamunya habis kencing berdiri. Karena kalau kencing duduk, gak mungkin kencing duduk bikin seperti itu. Gimana caranya? Gak mungkin. Nah, jadi kencing berdiri boleh. Tapi harus diperhatikan lagi, jangan sampai nyipta. Ketiga, maka aku segera menjauh darinya. Kaidah ketiga, merupakan adab asalnya, kita menjauhi orang yang sedang buang air. Jangan malah dideketin. Bakal grogi dia. Baik buang air kecil, buang air besar. Tahu orang mau buang air, lalu kita deketin. Ini ngapain ya? Itu grogi orang jadinya. Nanti gak keluar-keluar jadinya kan? Tiga. Keempat. Bolehnya kita memanggil orang ketika kita di kamar mandi atau buang air kecil atau buang air besar. Kalau darurat. Boleh. Itu contoh langsung. Misalnya dalam kamar mandi. Kencing. Gak ada gayung. Bu, tolong bu, gayung. Boleh kayak gitu. Boleh ya. Faedah kelima. Boleh kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Faedah kelima ini penting nih. Kita layak untuk menutupi aib saudara kita. Tentu kalau misalnya Rasulullah kelihatan kencing begitu saja, orang-orang bakal, ih, masa Rasulullah kencing di situ-situ. Tapi kan kepet. Maka, lindungilah aibnya. Firman. Kemudian faedah keenam, setelah kencing, habis kencing, boleh langsung wudu. Atau faedah keenam juga, kencing membatalkan wudu. Ya kan? Makanya Rasulullah langsung wudu. Dan Rasulullah itu, sunnah beliau adalah selalu dalam keadaan suci. Selalu dalam keadaan suci. Bahkan, misal Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kalau misalnya habis berhubungan suami istri sampai junub sebelum tidur disunnahkan wudu. Kalau mau mandi langsung terserah nggak apa-apa, tapi disunnahkan wudu sebelum tidur nggak apa-apa. Oke. Kemudian faedah ketujuh, disyariatkannya mengusap kedua sepatu. Oh, mulai. Baik itu ya, hadis 18. Kita masuk ke hadis 19, doa ketika masuk WC. An Anas bin Malik qala, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-qala'a qala, Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah kalau masuk WC, beliau membaca doa, "Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith." Ayo udah apa semuanya? Ibu-ibu dan mbak-mbak udah apa? Alhamdulillah. Yang harus diapalkan. Sunnah, ini sunnah. Artinya apa? Ini. Rasulullah SAW. Iza dakhala al-khala. Ini pahami baik-baik. Ketika beliau mau masuk. Bukan ketika beliau masuk. Bukan ketika, ini terjemahannya, apabila masuk WC. Terjemahan yang lebih tepat, apabila mau masuk WC. Karena kalau udah masuk, kita tidak boleh membaca ini. Apabila mau masuk WC. Baik, sekarang. Al-khola, disini ada kalimat, al-khola. Khola itu artinya kosong. Maksudnya kosong di situ ya tempat yang memang dikhususkan untuk membuang kotoran. Khola di situ. Masuk WC. WC itu banyak macamnya. Baik yang di rumah, masuk WC, kita baca ini. Sekarang gimana kalau misalnya orang mau kencing di tempat sampah yang tadi? Subatoh. Itu kan gak masuk WC. Gak masuk WC yang kita kenal. Tapi disyariatkan gak dia baca doa ini? Disyariatkan gak? Boleh gak? Iya. Baca. Baca doa ini. Iya. baca Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, karena tempat tersebut itu banyak setannya. Ya. Tapi itu ya walaupun bukan WC formal. Ya, setan suka makan di sana. Terus kemudian nih. Kalau misalnya tahu diskotik ya, diskotik tempat setan ya. Diskotik. Kita mau masuk ke diskotik, bukan mau kencing, bukan. Bukan mau ngencingin diskotik, bukan. Kita masuk ke diskotik, pengen masuk aja. Pengen ngeliat. Apakah sebelum masuk kita bilang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Enggak. Enggak. Karena diskotik itu ya kita bukan buat kencing di situ. Enggak baca ini. Kan? Biasa aja. Salam pun enggak. Karena orang-orang itu enggak usah salam. Maksudnya? Di rumah orang Kristen. Baca ini. Oh, saya enggak tahu itu. Saya enggak tahu ada sunnahnya dari Rasul, saya enggak tahu. Tapi ini gak kenal kola bu, kola rumah orang Kristen itu bukan kola, rumah orang Kristen itu bukan WC, bukan kotoran. Walaupun emang kotor akidahnya, tapi enggak di sini enggak pakai tapak itu. Baiknya enggak usah bu ya. Ibu masih belum terima ya mas ya? Ya udah ikutin aja yang mungkin memang menurut ibu mana yang lebih sesuai. Ya mungkin menurut hati ibu itu lebih mendekati kebenaran itu yang diikuti ya. Oh, baik. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari al-khubuts. Al-khubuts itu apa? Jamak dari khabith. Di sini maksudnya khabith itu adalah syaitan berjenis kelamin laki-laki. Khaba'ith itu jamak dari khabithah, artinya syaitan berjenis kelamin perempuan. Ini menunjukkan syaitan itu ada yang cowok, ada yang cewek. Makanya ada genderuwo, ada kuntilanak, ada buta hijau, ada pocong. Saya nggak tahu kalau pocong itu cowok atau cewek karena nggak ketahuan dia. Tapi kalau kuntilanak ya perempuan, genderuwo laki-laki, buta hijau laki-laki. Ya kan? Terus kalau tuyul, nggak tahu udah tuyul laki-laki kali ya. Terserah dia dah mau jadi laki-laki perempuan. Tapi berarti di sini setan ada yang laki-laki ada yang perempuan. Kenapa bu? Ini kenapa diskusinya ada apa? Tangan kanan, bu ibu tolong tangan, tangan kanan ibu, tangan kanan. Makan minumnya pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri itu minum cara minum setan bu, baru disebutin setan, langsung kamu praktekin. Oke udah itu ya, maafnya sama Allah. Baik, 19, larangan menghadap kiblat ketika buang, ketika menunaikan hajat. Hajat itu adalah kebutuhan. Kalau kamu sudah buang hajat berarti membuang kebutuhan. Yang dibuang kan kotoran, berarti itu kebutuhan. Ketika menunaikan hajat, bukan ketika hajatan ya, ketika menunaikan hajat. An Abi Ayyub Al-Ansari wa huwa bi Misr yaqul, wallahi ma adri كيف أصنع بهذه الكراهيس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم من الغائط أو البول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Dari Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu itu lagi di Mesir. Dia berkata, demi Allah aku tidak tahu cara memperlakukan WC-WC ini. Karoris di sini adalah WC-WC. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Iza zahaba ahadukum minal ghaib awil baul, apabila salah seorang dari kalian ingin buang air besar atau buang air kecil, fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya misalnya ini kan mohon ini ya, ini gini kan, nah ini menghadap kiblat gak ya? Ketika kita misalnya buang air besar atau kecil di sini. Enggak menghadap kiblat kan? Enggak, karena ke sana. menghadap ke sana dan membelakangi sana, kiblat di sana, tinggal masalah. Kemudian kalau misalkan kencing masalahnya, temboknya sini dan sini, kencingnya ke arah sini, nah itu yang masalah. Tetapi ini larangan ini berlaku di luar bangunan. Ini kan dibangunkan ada atapnya jelas, maka insya Allah tidak masalah, ya tidak masalah. Kecuali kalau misalnya kencingnya di depan rumah itu. Masuk di lapangan, pas lagi banyak orang konsen. Iya. Ah. Bukan di lapangan nanti. Depan rumah misalnya. Di pohon-pohon. Dan menghadap ke kiblat. Itu baru gak boleh. Nah, gak boleh mustaqbilal kiblati. Billahi ta'ala. Gak boleh. Ya, tak bisa. Nah, kemudian ada juga di sini larangan membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat sama. Tapi itu berlaku di luar bangunan. Kayak di padang pasir, di dekat pohon, di depan rumah orang, di jalanan. Di jalan juga nggak boleh. Mau menghadap kemana kek, nggak boleh. Timur, barat, selatan, utara. Nggak boleh, mau ngadep ke atas, ke bawah, nggak boleh, karena di jalanan. Kata Nabi SAW, ittaqul la'ainain. Jagalah diri kalian dari dua hal perbuatan yang membuat orang itu melaknatnya. Salah satunya adalah membuang air besar ataupun kecil di tempat orang lewat. Nggak boleh. Di gang ini misalnya, misalnya jalan menuju ke rumah, pada miri, ada orang kencing di situ. Pasti orang-orang pas melihat bakal mengutuk pelakunya. Atau ada kotoran manusia di situ. Mesti bakal dikutuk siapa pelakunya ini. Bakal dikutuk, bakal didoain buruk. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Mau dia menghadap kiblat, mau enggak, tetap dilarang. Baik. Kemudian 21. Perintah untuk menghadap timur atau barat ketika menunaikan hajat. An Nabi Ayyub al-Ansari qol Rasulullah SAW idza ata ahadukum al-ghaib fala yastaqbil al-qiblah walakin liyusharriq aw liyughrib. Bila salah seorang dari kalian ingin menunaikan hajat, jangan menghadap kiblat tetapi menghadaplah ke timur atau barat. Ini maksudnya ketika di Madinah ya. Kalau di sini kiblat kita di barat. Maksudnya di sini ke timur atau ke barat? Versi penduduk Madinah, bukan versi penduduk Sawangan. Ya. Jadi ini tafsir Madinah, bukan tafsir Sawangan. Ya. Ke-22, rukhsah keringanan jika berada di dalam bangunan. Nah, ini boleh baru. An Abdullah bin Umar qol, "Laqad irtaqaitu 'ala dhahri baitina, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala labinatain mustaqbil baitil aqdis li hajati." Dari Abdullah bin Umar dia berkata, aku pernah naik ke atap rumah kami, lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang menunaikan hajat di atas dua batu bata dalam keadaan menghadap arah Baitul Maqdis. Kemudian membelakangi kiblat. Ini boleh ketika di dalam rumah atau bangunan. Nah, misalnya ada padang pasir, terus ada WC. Nah, bangunan WC dengan pada pasir. Tiba-tiba ada begitu aja. Kemudian buang air di situ. Boleh dia menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Jadi intinya bangunan. Intinya bangunan. Jadi enggak langsung ke kiblat. Baik. 23. Larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang hajat. An Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza bala ahadukum fala ya'khudh dzakarahu bi yaminihi." Dari Abu Qatadah bahwa saya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jika bala ahadukum salah seorang dari kalian bala di kerjanya tadi bala. Bala artinya apa bala? Lupa. Bala itu kencing. Buang air kecil. Kalau kalian buang air kecil, Fala yakhudh dzakarahu biyamihi, maka janganlah menyentuh dzakarnya, ini laki-laki, kemaluannya dengan tangan kanannya. Jadi enggak boleh kita kencing sambil yang laki-laki sambil memegang dengan tangan kanan, enggak boleh. Para ulama berselisih pendapat di sini, apakah ini haram atau makruh? Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh. Kalau yang berpendapat haram, berarti orang yang memegang dengan tangan kanan ketika kencing itu dosa. Yang berpendapat makruh, maka dia enggak berdosa, cuma enggak bagus saja. Tetapi siapapun dari kita yang laki-laki terutama, kayaknya enggak ada deh yang pakai tangan kanan ketika kencing, ya kan? Nah, kemudian para ulama mempermasalahkan, apakah pelarangan ini hanya ketika kencing atau di luar konteks buang air? Misalnya lagi biasa gitu, garuk atau gatal atau gimana? Dua-duanya? Gimana? Ini juga masuk ibu-ibu. Apakah boleh dalam keadaan biasa gitu, memegang kemaluan dengan tangan kanan? Makruh ya, Bu ya? Makruh. Ya saya gak tanya, ibu pernah megang-megang atau enggak, saya gak nanya. Maksudnya, itu urusan ibu. Enggak, ini sini. Hukumnya, saya gak ke individu mau ngapain. Makruh ya? Makruh. Kenapa? Enggak sampai haram. Kenapa makruh? Karena ditakutkan masih ada najis dan sebagainya. Kemudian kan tangan kanan, nanti mau salaman. Emang ada di sini? Habis garuk-garuk situ, terus minta salaman. Gak bakal tahu kita kan? Oke, oke. Kita teruskan aja kalau gitu, Bu ya. Daripada nanti berlanjut. Dari Abu Qatadah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk WC, maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Masuk WC kan otomatis kita ngapa-ngapain di dalam. Ini juga lebih-lebih ketika menyentuh zakar saja. Dilarang, maka lebih-lebih untuk ketika buang air besar. Ya kan? Lebih-lebih ya, untuk ceboknya. Ya. Baik, kemudian keringanan buang air kecil di padang pasir sambil berdiri. Di sini dari Khalifah Rasulullah pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil dengan berdiri. Tapi ini konteksnya di padang pasir. Tapi boleh juga kalau misalnya di rumah sambil berdiri, tidak masalah insya Allah. Tapi lebih baik ini. Kemudian hadis 27 juga sama. Hadis 28 juga sama. Sama dengan hadis yang pertama kali kita bahas. Sama. Diulang aja. Kemudian yang ke-25, ini yang terakhir untuk hari ini. Buang air kecil di dalam rumah sambil duduk. An Aisyah taqalat, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, fala tusaddiquhu, ma kana yabulu illa jalisan. Dari Aisyah dia berkata, barang siapa? Barang siapa ada yang mengabarkan kepada kamu bahwa Muhammad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, maka kamu jangan mempercayainya. Karena Rasulullah tidak bawa buang air kecil kecuali pasti sambil duduk buang air kecil ya, bukan buang air besar. Pasti. Ini kata Rasulullah, ini pertentangan enggak sama hadis tadi? Pertentangan sama hadisnya Hudzaifah tadi. Hadisnya Hudzaifah mengatakan Rasulullah pernah kencing sambil berdiri. Nah, Aisyah mengatakan enggak pernah Rasulullah kencing sambil berdiri, pasti sambil duduk. Jadi jangan percaya. Bertentangan ini. Lah gimana sekarang caranya kita menjamak atau mengkompromikan antara dua riwayat yang bertentangan ini. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Aisyah itu sepengetahuan beliau radhiyallahu anha di rumahnya saja. Aisyah tidak pernah menelaah bagaimana Rasulullah kencing di luar rumah. Ya. Kalau di rumah ya duduk, karena memang asalnya kencing bagusnya duduk sambil duduk. Ya. Begitu ya, maksudnya begitu. Jadi Rasulullah memang pernah di luar itu sambil berdiri. Di rumah, ataupun di rumah sesuai dengan hadis Aisyah, selalu dalam kondisi duduk. Karena memang kesempatan duduk lebih luas daripada diri. Lebih enak. Baik, jadi insya Allah sampai 29 untuk hari ini. Mudah-mudahan 2 pekan lagi kita akan lanjutkan hari 30 sampai hari kesekian. Baik, insya Allah kita setelah ini ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dulu silakan. Silakan Mbak. Ini Mbak, ya Mbak. Mbak atau Ibu, saya manggilnya Mbak atau Bu ini. Ibu boleh, Mbak boleh. Namanya Bu siapa? Dewi. Ya, Bu Dewi. Dewi, Bu Dewi warga sini atau warga sana? Ya, baik. Silakan. Apa? Ilmu muamalah, ya silakan. Ikhlas. Iya. Iya. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sebentar dulu, saya ada kebutuhan sebentar dulu. Ya. Oke, pending dulu, sebentar. Jadi pertanyaan dari Bu Dewi itu atau Mbak Dewi adalah gimana kalau misalnya kita sudah berusaha memaafkan orang tapi kok masih ada rasa yang terpendam itu, masih ada sisa rasa, aftermath-nya masih ada itu. Iya, seperti tidak ada ingatan ya itu. Baik, kami memang itu perasaan, mungkin kesalahannya itu karena terlalu besar mungkin ya, jadinya sulit. Insya Allah itu sudah dimaafkan. Tapi kadang memang sesuatu itu bisa dimaafkan namun tidak bisa dilupakan. Nah, sekarang jadikan yang tidak bisa dilupakan itu sebagai suatu pelajaran aja. Bukan sebagai suatu perasaan. Jadikan sebagai pelajaran aja bahwasanya kalau dia telah begini berbuat begini, maka pelajaran aja. Jangan dibawa ke perasaan. Kemudian minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan rasa sebel itu, ya. Atau bisa juga bisa dengan cara selain minta, ya, dengan minta kepada Allah, kemudian orang yang telah melukai ibu ini, ibu bermuamalah dengannya dengan baik. Jadi kan seperti ada bara, masih ada bara, maka ibu sirami bara itu dengan berbuat ihsan dan kebaikan padanya. Misalnya ibu berikan dia sedekah, berikan dia uang atau berikan dia kue. Nah kan perlahan-lahan itu akan sadar sendiri. Saya berbuat baik ke dia, maka gak mungkin saya akan membenci dia. Jadi jangan nunggu dia yang berbuat baik. Kita yang berbuat baik itu ke dia, maka hilang, sembuh. Dan insya Allah itu pahala yang besar. Ya, kebaikannya besar insya Allah. Ada lagi? Ada Bu Karsia. Karsia. Salat taubat ibu 2 rakaat, kemudian istighfar 10 rakaat itu aja. Nyesali semua itu. Selesai itu aja. Ada. Salat taubat. silakan. Salat tobat dua rakaat. Di waktu-waktu gimana, Bu? Suruh nyembah apa aja? Ha? Oh, suratnya apa aja? Silakan. Ha, silakan. Setelah itu istighfar dan banyak-banyak minta ampunan sama Allah. Ada. Surat Taubah. Ada sunahnya. Ini Bu, siapa namanya? Kredit. Kredit itu dari kata dari bahasa Arab, kredit itu dari kata bahasa Arab dari kata qardun. Qard itu artinya minjem, kan? Jadi kredit itu minjem. Nah, kredit ini tergantung dia tergantung sistemnya. Enggak semua disebut kredit itu haram karena riba, dan enggak semuanya juga benar. Kalau misalnya kredit tersebut ada kesepakatan tambahan, nah ini masalah ini. Dari awal kesepakatan tambahan. Nah kredit ini kan ada juga sistem angsuran. Angsuran bayarnya. Berangsur. Kalau misalnya berangsur memang sudah disepakati, bahwa kan ada harga kontan, ada harga kredit angsuran. Oh, harga kontan misalnya ibu beli motor. Beli motor harga kontan itu 15 juta. Kemudian kalau angsuran, misalnya dikasih tenggang waktu 2 tahun, per bulan itu misalnya bayar sekian, kalau diakumulasi semuanya, ternyata bukan 15 juta, 17 juta. Ini para ulama berselisih pendapat. Ini namanya taksir. Yang seperti ini insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah selama ketika ibu satu bulan gak bisa bayar, itu gak ada denda. Paham gak, Bu? Misalnya ibu mau beli motor apa gitu kan, harganya misalnya per bulannya, ini kredit sistemnya, ada DP gitu kan, DP-nya 4 juta misalnya. Kemudian kan sisanya sekian. Nah sisanya ini dari bulan besok sampai 2 tahun setelahnya, 24 bulan itu, misal ibu harus membayar sekitar 700 ribu per bulan. Kemudian di bulan pertama ternyata ibu gak bisa bayar. Nah itu gak boleh ada denda dari pihak pemilik kredit. Karena denda setelah itu denda itu namanya pemanfaatan. Bisa terjadi riba itu. Ya iya makanya rata-rata ini motor kayak gitu. Ayo. Nah. Tapi kalau udah terlanjur, ibu istighfar, banyak sedekah, lunasin. Karena kan belum tahu sebelumnya kan. Makanya ini dalam muamalah itu nanti masuk. Nanti. Nah riba itu lebih buruk. Orang kalau makan harta riba, itu lebih buruk daripada menjinahi ibunya sendiri. Atau bisa lebih buruk dari 36 kali zina. Makanya hati-hati dalam bermuamalah kredit-kreditan semacamnya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, ya udah istighfar banyak-banyak, lunasin apa yang udah dijanjikan dan selesai lah insya Allah. Setelah itu terus saja terus istighfar, terus sedekah. Ya Allah Maha Pengampun kok, Bu. Ya sekarang ya. Ya gimana di sini? Saya belum bisa ini. Saya takut ini masalahnya masalah sini. Jadi takutnya saya enggak bisa ini ya. Masalah sini nanti sama pusat lain aja ya. Baik ini kalau misalnya ada lagi yang mau nanya. Saya tahu. Iya. Waalaikumsalam. Hukumnya air putih. Air putih sama uang, apa? Tidak ada yang jual kayak gitu. Di Sawangan ada. Di Sawangan ada. Masih ada. Baik. Masalah itu namanya air rupiah, bukan? Air ini. Begini Bu, sebenarnya Ibu nggak perlu minta sama orang kayak gitu. Ibu sendiri yang lakukan nggak apa-apa. Ibu itu aku kan, insya Allah halal kan? Di kelas yang pihak pastikan. Ini misalnya Ibu sendiri bacain, buka gelas, buka atasnya itu, kemudian baca, mau baca kursi, mau baca Al-Fatihah, mau baca Qul Huwallahu Ahad, ya, kemudian tiupkan, setelah itu, dan Bismillah diniatkan untuk syifa, karena Al-Quran itu syifa, dengan cara itu insya Allah bisa. Itu Ibu aja sendiri, gak usah minta sama yang lain. Atau gak usah minta sama saya. Iya, gak usah. Jika setelah itu minum, insya Allah bisa menyembuhkan. Mau karena kapur jin, atau karena minta kesehatan, atau semuanya bisa. Ibu nasihatin dia. Apa gimana, meninggalnya lah, Pak. Gimana Haji? Hah? Satu orang. Apa gimana? Itu hal kayak gitu kita nggak bisa ngatur ya Bu ya. Itu emang udah serahkan ke Allah. Susahnya sakaratul maut itu ada beberapa sebab. Pertama karena riba bisa. Kedua karena dia memakai jin. Memakai susuk. Ini kalau misalnya ada yang pakai susuk, sekarang saya nasihatin. Taubat. Nanti susah matinya. Bukan susah matinya, maksudnya susah matinya lama. Enggak, maksudnya nanti kesian sakaratul mautnya. Pertama yakinin itu susuk seperti itu enggak bakal memberikan manfaat kecuali keburukan. Orang mungkin akan ketipu kelihatan cakep gitu. Itu bagi yang gak berzikir. Tapi bagi orang yang berzikir itu kelihatan nih jelek aslinya. Bahkan kadang-kadang ketahuan bagi orang yang ya mungkin punya pengalaman, ini orang ini cantiknya bukan cantik biasa, cantik polesan. Ya. Kalau Ibu cantiknya insya Allah. Udah, amin dulu. Yasin fadilah-fadilah. Ada hadisnya, tetapi enggak ada yang sahih. Semuanya dhaif atau palsu. Terutama berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Dan bacaan untuk mayit itu, baik sebelumnya, kalau misalnya untuk mayit, cukup ditalkin aja la ilaha illallah. Kalau misalnya untuk mayit yang bermanfaat itu doa, kan? Doain. Untuk surat-surat tertentu itu belum ada hadisnya, ya. Tetapi kalau misalnya memang ada yang berpendapat membaca Al-Quran dikirim kepada mayit, itu para ulama berselisih pendapat dan kita tidak boleh berpecah belah dalam masalah ini. Banyak sekali ulama di mazhab Hanbali sendiri itu menyebutkan bahwasanya bacaan yang dikirim itu insya Allah akan bermanfaat buat mayit. Bukan doa, bacaan Al-Quran. Misalnya Al-Fatihah kita hadiahkan kepada mayit pulang. Ada ulama yang berpendapat, dan ini banyak yang berpendapat seperti itu. Karena ini amalan soleh. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya ini tidak akan sampai ke mayit. Dua pendapat, jadi pertentangan. Tapi ini masalah khilafiyah yang kita tidak boleh berfanatik terhadap salah satunya. Silakan kalau misalnya ibu mau menghadiahkan silakan, namun baiknya saran saya jangan undang orang, maksudnya sendiri aja, udah pribadi aja, gak usah sebar-sebarin. Silakan kalau misalnya memang mau menghadiahkan, tapi kalau misalnya ibu menganggap ini sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi atau mungkin dikatakan bid'ah, bahkan silakan, tetapi jangan ganggu yang berpendapat lain karena ini permasalahan khilafiyah ya. Ya insya Allah sih sampai, Bu, insya Allah sampai. Tetapi saran saya jangan ajak orang. Jangan ngumpul-ngumpul. Ntar takutnya jadinya apa? Jadi dianggap kewajiban. Jadi gak enak kalau misalnya kita gak sempat. Ada ingin seolah-olah wajib. Padahal memang tidak ada contohnya. Cuman mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan. Ya kalau nyawat aminin aja, Bu. Orang doain mudah-mudahan dirahmati. Seperti pekan kemarin kan ada yang wafat, ada yang takziah kan. Doain aja. Tapi begini, baik ya silakan, mau meyasinkan silakan, tetapi Al-Quran bukan hanya yasin. Kenapa enggak baca Al-Baqarah? Kan lebih panjang, lebih bagus. Ya kalau misalnya kita sekarang Al-Fatihah, ya. Kenapa enggak sekarang Al-Quran? Atau Quran 30 juz? Tapi itu silakan yang muka gitu, cuman baiknya jangan memprovokasikan orang. Udah damai aja, nanti insya Allah yang berpendapat itu mudah-mudahan diterima, yang gak ikutan juga mudah-mudahan berdoa. Jangan cuman bisa, ini gak benar nih, gak terima, tapi ngedoain kagak. Ya kan? Jangan kayak gitu. Ya jadi sama-sama aja kita hidup. Wallahualam. Saya pengen ini, ada yang mau menjawab pertanyaan saya dari akhwat dua orang dari akhwat satu. Yang mau kita pilih siapa nih? Enggak semua yang mau kita kasih. Silakan di sini. Saya mendengar Bu Han, yang mana Bu Han? Ada enggak orang? Lagi enggak datang? Mau enggak? Mau ini? Mau enggak? Atau yang lain? Siapa yang mau? Silakan. Yang mana? Bapak ya? Bapak aja nih. Ini Pak, siapa Pak? Pak Alvin. Pak Alvin dari mana Pak? Assalamualaikum juga Pak Alvin ya. Dari mana Pak? Oh iya. Ya berarti ini Pak Alvin dapat insya Allah gitu nanti. Yang akhwat siapa yang mau? Kemarin kayaknya udah dapat ya Bu ya? Kalau udah dapat nunggu giliran setahun lagi Bu ya. Nunggu satu haul ya. Satu haul. Satu tahun lagi ya. Ibu juga udah dapat gitu kemarin. Ibu hati udah dapat kan. Nunggu satu haul lagi. Satu tahun ya. Siapa mau dari aku? Ya Ines ya. Kamu siapa lagi? Tambahin lagi biar tambah banyak. Siapa lagi? Kayaknya malas banget ini. Nunggu satu haul, nunggu nisabnya. Siapa lagi ya? Ini Ibu Dewi ya. Ya, Ibu Dewi mau. Kalau nggak bisa jawab, bayar. Coba dari Ibu Dewi dulu ya. Ibu Dewi, sebutkan aja 3 faedah Ibu Dewi yang didapat dari kajian yang barusan. Mau yang pertama atau yang kedua, silakan. 3 faedah aja, sebutkan. Ucup, si Ucup itu, Ucup apa Ucup? Itu berapa faedah itu, saya bingung itu, ini kok jadinya artikel ya? Satu, baru satu, ya. Oh, kedua, langsung kedua. Lanjut. Nifas. Oh, ikhlas kok nifas. Ya, apa? Jangan banyak-banyak, nanti orangnya nggak kebagian. Nah. Iya, iya apa, apa, apa? Ya. Doanya gimana, Bu? Baik, dah selesai itu, Ibu, ya. Ibu mau kitab yang mana, Bu? Yang enak banget. Mau yang mana, mau yang mana? Iya, nyantai, Bu, nyantai. Satu tahun lagi, satu haul. Nah, ini nunggu haulan kedua, ya. Ya. Mau yang mana, Bu? Enggak boleh. Yang memandu mau yang mana? Terserah. Iya, belum. Nanti lah, insya Allah bukan depan-depan, ya. Mau yang mana? Yang hadis, yang hijau ini. Oke, silakan. Lebih dalam. Iya, Bapak. Apa silakan. Bapak siapa namanya, Pak? Apa Pak Alvin? Nanti tunggu satu tahun ya, Bu, ya. Bapak Alvin, silakan sebutkan tiga faedah yang selain dari faedah Bu Dewi tadi yang Bapak Alvin dapatkan di kajian ini. Ilmu muamalah. Sama-sama, Pak, sama-sama. Apalagi, Pak, silakan yang kedua. Ya. Yang ketiga. Dari tadi buang air mulu, Pak. Yang lain lah. Yang apa gitu selain yang itu. Apa? Kan banyak tadi saya sampaikan banyak banget, Pak. Coba diingat-ingat, Pak. Ya. Sebenarnya sama dengan tadi, tapi terus ini apa-apa. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Sama? Ayo, kalau bisa enggak bisa jawab, tapi setengah nih, Pak. Setengahnya lagi butang. Ah, enggak boleh nyantai. Bisa telepon ke keluarga dulu, nyari kisi-kisi. Pelit pikir. Ya, silakan Pak pilih yang mana, Pak, mau yang mana? Minhajul Qasidin, ya, silakan. Ini Minhajul Qasidin ini kalau ibu jual di pasar harganya 190. Iya. Kitab ini silakan banyak not. Silakan. Ayo, Ines namanya. Ines. Silakan. Enggak, ini apa dulu. Nanti insya Allah lah, nanti ya. Insya Allah. Insya Allah dua pekan lagi. Apa faedahnya? Tiga aja. Sebutin. Tiga aja, nggak usah banyak-banyak. Tiga kalimat nggak apa-apa. Yang pertama baca bismillah. Alhamdulillah alaikum hal kalau apa? Jangan nyari kisi-kisi sama kakaknya, yuk. Kau lagi galau. Oke, oke. Itu pertama. Ya, itu Masya Allah jawaban yang sangat polos. Kedua. Di luar ruangan apa nih? Ruang tamu atau di luar ruangan apa? Gak mau nang gitu. Oke, dua, bagus. Tiga. Dua aja. Ya dapetnya setengah. Satu lagi ini menanggung banget nih. Satu aja. Satu lagi aja nih. Yo. Udah gitu aja. Ya udah, alhamdulillah. Kalau sampai ini. Makasih ya ini. Ini tolong saya maaf ya. Ya. Sampai ini. Ya alhamdulillah. Sampai sini aja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan 2 pekan mendatang. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan ya, sampai 2 pekan mendatang kita bisa bertemu umur yang panjang. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.